yang sebenarnya. Bicaralah, katakan padaku. Bila aku bertanya, tanya mengapa engkau berubah. Bicaralah, katakan padaku. Kau coba memahamiku, pernahkah kau coba?